Konsultasi Syariah. Mengikuti Imam Tarawih 4 rakaat salam. Pertanyaan. Bila kita telah meyakini salat tarawih itu 2 rakaat salam, apakah boleh kita mengikuti salat tarawih yang 4 rakaat salam? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Para ulama berselisih pendapat dalam masalah ini. Menurut Imam Abu Hanifah, salat tarawih lebih afdol dilakukan 4 rakaat salam, 4 rakaat salam. Namun menurut jumhur atau mayoritas ulama, paling afdol adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Pendapat jumhur inilah yang lebih tepat, wallahu a'lam. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Jika kalian takut masuk waktu subuh, maka kerjakanlah 1 rakaat untuk menjadi witir bagi sholat-sholat sebelumnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka, karena ini masuk ranah khilafiyah yang diberselisihkan ulama, yang semuanya merujuk pada dalil, kita katakan sepatutnya mengikuti imam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menerangkan, para ulama yang menulis buku tentang Amar Ma'ruf Nahi Munkar dari kalangan madhab Syafi'i dan yang lainnya menegaskan bahwa masalah ijtihadiyah seperti ini tidak boleh diingkari secara paksa. Tidak berhak seorang pun untuk memaksa orang yang mengikuti pendapat yang ia pilih dalam hal ijtihad. Akan tetapi, ia berhak menerangkan dengan hujjah yang ilmiah. Siapa yang menemukan pendapat yang paling benar di antara 2 pendapat, maka dia pilih pendapat yang benar tersebut. Atau, bagi yang mengikuti pendapat yang lain, maka tidak perlu diingkari. Majmu' fatawa. Bahkan, bila kita tetap bersikeras menyelisihi imam, dengan melakukan sholat tarawih 2 rakaat salam, sementara imam melakukan 4 rakaat salam, ini tercela, karena akan menyebabkan perpecahan dalam masyarakat muslim. Dahulu, sahabat Ibnu Mas'ud adalah di antara sahabat yang berpendapat mengqasar sholat bagi jamaah haji yang mabit di Mina. Sahabat Utsman bin Affan berpendapat berbeda, beliau berpandangan tidak harus mengqasar sholat saat mabit di Mina. Pada suatu kesempatan, sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menjadi makmum di belakang sahabat Utsman radhiyallahu anhu yang ketika itu beliau menjabat sebagai khalifah. Kemudian Ibnu Mas'ud mengikuti cara sholat imam tanpa jamak dan qasar. Setelah selesai sholat, salah seorang rekan beliau bertanya, "Mengapa melakukan demikian padahal berbeda pandangan?" Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menjawab, "Perpecahan itu tercela." Diriwayatkan Abu Daud dalam Sunannya. Hal ini karena menjaga persatuan umat adalah kewajiban dan terkandung maslahat yang lebih besar daripada mengedepankan pendapat yang kita pandang kuat atau rajih. Di samping itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berpesan yang artinya, sesungguhnya dijadikan imam itu untuk diikuti, maka jangan kalian selisihi. Jika ia bertakbir, maka bertakbirlah. Jika ia rukuk, maka rukuklah. Jika ia berkata, "Sami Allahu liman hamidah," maka ucapkanlah, "Rabbana walakal hamd." Dan jika ia sujud, maka sujudlah. Hadis riwayat An-Nasa'i dan disahihkan Al-Albani. Demikian, Allahu a'lam bis-shawab.